jadi ici bulan jateng baragawian. Duit mulai empuk bayar batik saribuan. Kadang ici andau bayar sindik kali kuman. Handak hutang jateng hapan jateng akan jateng.